Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sekarang mana ini? Wa idza kana safar, itu ya. Di situ bukan? Ya. Coba dibaca sini. Dimas dibaca di sini, rapetan dikit. Rapetan. Dimas, Fikri, ya, padahal Dimas, baca. Salasatan khobar. Salasatan au yu'amiru ahadakum. Wa naha an yusafira ar-rajula wahdahu. Yusafira ar-rajulu wahdahu. Fa'il, rajul. Terus? Wa akhbaro anna ar-rakibah syaitanun. Wa rakibaini syaitanani. Wa rakibani. Wa rakibaini. Hah? Keliru, khata di catatan antum. Yang mana rakibah? Dia maktub kepada isim anna yang pertama. Ar-rakibah syaitan. Warakibani, itu benerin. Ya. Warakibani, sudah. Hah? Ya, terus. Syaitanani. Oh, kalau dia maktub ke anna rakibah ini, sahih. Kalau wawnya warakibani, wawnya waw ibtidaiyah. Jadi yang di buku antum tidak perlu dihapus. Boleh juga. Terus? Wasalah satu rukubun. Rukbun. Rukbun. Baik, cukup. Ya, kemarin sudah situ, karena sesalam idha safara akra'a baina nisa'i. Nabi sesalam kalau safar mengundi di antara istri-istri sampai diajak. Walama hajja, tapun tatkala beliau haji, safara bihinna jami'an. Maka beliau safar bersama semua istrinya. Ya, diajak semuanya. Sampai sini ya. Baik, beliau di sini kata Syekh, idza kana safara kharaja fi awwal nahar. Apabila beliau safar, maka beliau akan berangkat pada permulaan hari. Awal hari, ya, di pagi hari. Wa kana yastahibbu al-khuruja yawm al-khamis. Beliau suka untuk berangkat itu, berangkatnya itu di hari Kamis. Ya, untuk sapa. Nah, ya, ini berdasarkan riwayat ya, disebutkan bahwa Ka'ab bin Malik berkata, Rasulullah SAW biasa safar, yakhruju idza kharaja fi safarin illa yaumal khamis. Sangat jarang ya. Laqalla makana Rasulullah SAW yakhruju idza kharaja fi safarin illa yaumal khamis. Sangat jarang Rasulullah SAW itu safar, sedikit sekali, melainkan itu hanya pada hari Kamis. Wa kana idza ba'atsa sariyatan aw jaysan ba'atsahum fi awwal nahar. Beliau apabila beliau mengutus, ya. Wah, ini dulu ya. Wada'a Allah ayyubarika li ummatihi fi bukuriha. Dan beliau berdoa kepada Allah agar Allah memberkahi umat ini di pagi hari. di pagi hari, di awal harinya. Ya, Nabi berdoa apa? Allahumma barik. Ya, ummati fi Allahumma barik. Ya, di ummati fi bukuriha. Ya Allah berkailah umatku di waktu bukurnya. Ya, bukur awal nahar itu kapan itu waktunya? Ya, setelah matahari terbit. Ayo. Kemudian wa kana susun idza ba'asa sariyatan, apabila beliau mengutus ya, regu pasukan au jaisan atau pasukan, sekelompok pasukan, ba'asahum fi aw min awal nahar, maka beliau mengutus mereka di awal hari, di awal hari, di permulaan hari, pagi-pagi. Wa amara al-musafirin idza kanu salasatan ayu amiru ahadahum, dan beliau memerintahkan kepada orang-orang yang bersafar, musafirin, jika mereka bertiga, ayu amiru ahadahum, agar mereka mengangkat amir, pemimpin rombongan di antara mereka. Ya, nah ini wa naha an yusafira ar-rajul wahdahu, dan Rasul melarang seseorang bepergian sendirian. Ini ya, Nabi sallallahu bersabda, "Idza kharaja salasatun fi safarin falyu'ammiru ahaduhum." Falyu'ammiru ahaduhum. Apabila tiga orang bersafar, maka hendaknya mereka memilih salah satu di antara mereka. Nah, ini enggak boleh sendiri. Ya, enggak boleh. Karena Nabi bersabda apa? Demikian. Kemudian wanaha an yusafira ar-rajul wahdahu. Rasul melarang seorang bersafar sendirian. Nah, ini juga enggak boleh. Ya, enggak boleh bagi siapapun untuk bersafar sendirian. Berdua juga enggak boleh. Nah. Ya, kata Nabi apa? Ar-raqbu syaitan. Wasyaitan war-raq. Ya. Kata Nabi, ar-raqbu asyaitan. Seorang yang ar-raqibu, yang sendirian mengendari kendaraan, itu setan. War-raqibani syaitanan. Dua orang yang mengendari kendaraan, sapang, dua setan. Alhamdulillah. Wasalah satu raqbun. Nah, kalau tiga orang, itu satu sendaraan. Nah, juga datang dalam hadis yang lainnya, lau ya'lamun nas ma fil wahdah ma'alam ma ya ma sara raqibun bil lailin wahdah. Seandainya orang-orang tahu ya kalau apa ya bagaimana dampak kalau jalan sendirian sebagaimana yang aku ketahui, maka dia tidak akan berkendara, berjalan sendirian di malam hari. Nah, wa akhbara anna raqiba wa raqibana tuntum ma'tub ke isim ata ya wa raqibaini syaitan. Dan beliau mengabarkan bahwasanya seorang ya musafir itu setan dua orang, musafir dua setan. Nah, tapi kalau tiga rakbun, nah ini baru dia rombongan kafilah. Berdasarkan sabda Nabi tadi, ar-raqibu syaitanun wa raqibani syaitanani wa salasatu rakbun. Nah, kalau tiga baru inilah rombongan. Ya, ini baru rombongan. Nah, waktu kiraanmu, sudah dibaca ini? Nah, dibaca coba Fikri. Hina yan hadu. Ma'ahammani ma'ahammani wala ahtammu ma wa ma la ahtammu lahu wa la ahtammu lahu Allahumma zawwidni taqwa zawwidni taqwa zawwidni taqwa waghfir li dhanbi wa wajjihni Das Qadimat Qadimat lahu da Itu dabbatuhum, ba'nya tasdid. Dabbah. Liar kabaha. Mansub bi'an mutmaratan badalam ta'lim. Rijlahu mansub maf'ulun li yad'u rijlahu fir rikabi rukub sartas fa idza stawa ala dhuhriha qala alhamdulillahi alladhi sakhkhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun thumma yaqulu Baik ya. Wa dzukira anhu. Kemudian disebutkan dari beliau annahu kana yaqulu hina yanhadu lisafa. Bahwasanya beliau menyatakan mengucapkan ketika beliau akan bangkit, akan beranjak untuk safar. Nahadha yanhadu, bangkit. Ya, bangun, bangkit. Makanya ada nahdoh, kebangkitan. Nahdotul ulama berarti kebangkitan. Ya, Allahumma ilaika tawajjahtu. Ya Allah, kepadamu lah aku menuju. Wabika iktasamtu, kepadamu lah aku berlindung. Allah makfini ma ahammani wa ma la ahtammu billahu. Ya Allah, cukupkanlah untukku apa yang menjadi keinginanku dan apa yang tidak menjadi perhatianku atau apa yang tidak aku perhatikan. Allahumma zawwidni, ya Allah, bekalilah diriku at-taqwa, dengan ketakwaan. Waghfir li dhanbi, ampunilah dosa-dosa. Wawajjahni, wawajjihni lil khairi, dan arahkanlah diriku menuju kebaikan. Aina matawajjahtu, kemanapun aku mengarah, kemanapun aku berada. Hakada doa. Ini doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ya, kemudian ini ya, doa ini masya Allah sahih. Ini doa ini sahih, dikeluarkan Imam Ahmad ya. Walaupun disebutkan dengan sigha tamrid dzukira, maka sepatutnya kita menghafal doa ini setiap mau safar. Nah, di awal safar, sebelum naik kendaraan, ketika dia beranjak berangkat, belum duduk di kendaraan, dia duduk baca doa itu. Dia beranjak dari tempat dia, jinjing tas, bawa doa, baca doa itu. Adapun yang subhanallah safarolana hada itu ketika sudah duduk di kendaraan, di motor, di mobil, di kuda. Wa kana idza qadimat ilaihi dabbatu, dabbah fa'il. Nah, ketika kendaraan beliau telah datang ke beliau, hewan tunggangannya sudah datang, ketika beliau sudah diberikan kendaraannya kepada beliau, liar kabah, roki bayar kabu, roki bayar kabu, liar kabah, karena mansub bi'an mutmaratan pada lami ta'lim. Ya, lami ta'lim ini maknanya apa? Maknanya, kaina. Liar kabah, karena beliau mau menaikinya, yaqul, beliau menyatakan bismillah. Hina yada'u rijlahu fir rika. Kalau itu rukub ya. Beliau membaca bismillah ketika meletakkan kaki beliau di atas kendaraan. Fa idza stawa ala dhahrihi, beliau istawa ala. Kalau istawa ala itu maknanya sudah berada di atas. Istawa ala. Kalau muta'addi dengan huruf ala. Fa idza stawa ala dhahriha, kalau beliau sudah berada di atas punggung kendaraan tunggangan tadi, maka beliau mengucapkan alhamdulillahilladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu mukminin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Nah, ini bukan dengan subhanalladzi, tapi alhamdulillahilladzi. Ya, riwayat ini termaktub ya di dalam Sunan Abu Dawud dari hadis bin Ali bin Abi Thalib. Nah, kemudian summa yaqul, kemudian beliau mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, kemudian mengucapkan Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar tiga kali, bertahmid tiga kali, bertakbir tiga kali. Summa yaqul subhanalladzi subhanaka inni kuntu dzalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ini yang diucapkan. Ini adabnya demikian. Kalau sudah di atas kendaraan mengucapkan demikian. Mengingat Allah, "Wallazi khalaqal azwaja kullaha wa ja'ala lakum minal fulki wal an'am ma tarkabun litastawu 'ala dhahrihi litastawu 'ala zuhurihi thumma tadhkuru ni'mata rabbikum idza stawaitum 'alaihi wa taqulu subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu mukrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun." Itu kan di Al-Qur'an ya. Di surah apa itu? Az-Zukhruf. Ya. Nah, kalau dalam riwayat yang lain setelah baca ini Nabi mengucapkan Allahumma ahwin alaina safarana hadza wadwi anna bu'dahu, Allahumma anta sahibu fi safar wal khalifatu fil ahl, Allahumma inni a'udzu bika min wa'sa'is safar, ya, dan seterusnya. Nah, itu kalau dalam riwayat yang lain. Ya. Nah, ini jadi mengucap alhamdulillah, ini syukur atas nikmat Allah. Ya, bisa dapat kendaraan. Tapi karena perintah Allah demikian. Kemudian wa kana yaqul, ini sudah dibaca belum? Allahumma inni nas'aluka bi safarina hadza. Udah? Ah, coba baca repi. Batil munqalabi. Hah? Apa? Terus وما ذرينا أسألك خير هذه القرية وخير أهلها وخير أهل وخير أهلها أهلها وخير أهلها وخير ما فيها فأعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر ما فيها. حسب ya. Oh, tadi. Ya, mana Rapi baca tadi? Hah? Ya, kemudian dia mengucapkan berdoa Allahumma inni inna nas'aluka fi sabrin hadza albirra wat taqwa. Ya Allah, kami mohon pada Engkau ya Allah dalam safar kami ini ketakwa, kebaikan dan ketakwaan. Kebaikan dan takwa. Wa minal amali ma tarda. Kami mohon pada Engkau amal ma tarda, amal-amal yang Kau ridai. Allahumma hawin alaina safarana hadha. Ya Allah, hawin, mudahkanlah ya safar kami untuk kami. Watwi anna bu'da dan lipatkanlah ya, jauhnya safar tersebut dari kamu. Lipatkanlah maksudnya dekatkanlah. Dekatin yang tadi jauh dari dekatkan. Allahumma anta sahibu fis safar. Ya Allah, Engkaulah pendamping dalam safar. Wal khalifatu fil ahli dan pengganti bagi keluarga yang ditinggalkan. Allahumma inni a'udzubika min wa'sa'is safar. Ya Allah, aku berlindung pada Engkau dari wa'sah, dari kesulitan safar. Wa ka'abatil munqalab. Kalau antum apa? Manzar. Ya. Nah, kalau antum berarti wa berarti wa su'i, su'il manzar ya. Munqalab, masuk manzar. Nah, dari buruknya pemandangan. Ya, kalau ka'abatil munqalab, buruknya kepulangan yang buruk. Ya. Fil ahli wal mal. Kepulangan yang buruk dalam keluarga dan harta. Kemudian disebutkan di sini wa idza raja'a qala hunna wa zada fihinna. Apabila beliau telah kembali dari safar, beliau membaca doa yang sama tapi dengan tambahan. Yaitu haibuna taibun abiduna li rabbina hamidun. Ya, aibun, kami kembali, taibun, taibun. Ya, kami kembali, kami bertobat. Abidun li rabbina, kami hanya beribadah pada Rabb kami. Hamidun, dan kami memujinya, memuji Allah. Ini ditambahkan. Kemudian wa kana huwa wa ashabu idza alau as-sanaya kabbaru. Dan Rasulullah SAW apabila beliau ya, dan para sahabat apabila beliau mendaki perbukitan, maka beliau bertakbir, mereka bertakbir, Rasul dan para sahabat bertakbir, kaum mendaki. Wa idza habatu al-audiyata, kalau menurun, menurun adwiyah, jamak dari wadin, lembah-lembah, sabbahu, mereka bertasbih. Jadi gitu, adabnya. Kalau kita jalan nanjak, Allah. Kalau turunan, bertasbih. Ya, subhanallah. Nah ini. Ya, jadi, Allah maknanya irtafa'u, irtafa' naik ke jalan yang tinggi, mereka bertakbir Allahu Akbar. Kalau turun, subhanallah, Subhanallah, subhanallah. Ini zikir yang ya madzkur ya, yang disebutkan. Inilah yang maksur diriwayatkan dari safar-safarnya Nabi. Wa kana idza asrafa ala qaryatin yuridu dukhulaha. Dan Rasulullah SAW apabila beliau melihat suatu perkampungan yang akan dimasukinya, ya, yang beliau akan memasukinya, beliau berdoa, Allahumma rabbas samawati sab'a wa ma adlalna wa rabbal ardina sab'i wa ma aqlalna. Ya Allah, Rabb tujuh lapis langit dan segala yang berada di bawah naungannya. Ya Allah, Rabb tujuh lapis bumi dan apa yang berada dalam kandungannya. Wa rabbas syayatini wa ma adlalna. Ya Rabb, wahai Allah, Tuhan setan. Tuhan setan itu pun Tuhannya Allah. Tuhan setan dan yang telah disesatkannya. Wa ma adlalna. Adlalna apa? Adlalna ya. Dha'at. Wa ma adlalna. Dan yang telah disesatkannya. Wa rabbal ardina sabak. Mana lagi tadi? Wa rabbal riyaha. Wa ma daraina. Ya, wa ma dzarraina. Dzarraina bagus apa kita tasdid ya. Dzarra ni tasdid. Ya, ya Allah, Tuhannya riyah. Ya, Tuhannya angin dan apa yang diterbangkannya. As'aluka khaira hadhil qaryati wa khaira ahliha. Aku memohon kepada Engkau ya Allah, kebaikan kampung ini dan kebaikan penduduknya. Wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ahliha wa syarri ma fiha. Dan aku berlindung kepada Engkau dari keburukan kampung ini, keburukan penduduknya dan keburukan apa yang ada di dalamnya. Sampai sini ya. Terakhir rapi sampai sini. Ya, masyaallah. Ini ya, kita banyak melalaikan bimbingan safar kayak begini-gini. Ya, karena kemalasan ngapalin doa-doa. Ya, akhirnya enggak hafal, akhirnya enggak tahu. Ya kan? Akhirnya enggak tahu mau ngucap apa. Paling mentok subhanallah sakarallah hada wa kunallah mukridin. Itu pun karena ada di Al-Qur'an. Ya. Itu pun bagi yang mau menghafal. Yang enggak hafal ya enggak jauh enggak tahu juga. Nah, ini mau masuk kampung mana? Kampung yang dituju dalam safar apa kampung kalau lewatin aja? Kampung yang dilewatkan. Bukan kampung yang dituju, tetapi kampung yang dilewati. Mau safar kemana, ke kota C, lewatin dulu kota AB. Nah, ini masuk melewati kota. Nah, yang berikutnya, tafadhol, dibaca sini. Ya, sabit. Rubaiyata maf'ul li yaqsuru. Qala Umayyah wa qala Umayyah bin Khalid inna nabiy as-salat al-hadri hadri hadri wa salat al-khawfi fil Qur'an wa lam nabiy as-salat al-sab'a salat as-salat al-sab'a wa qala lahu Umar ya akhi inna Allah ba'atha Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba'atha Muhammadan ha Allah Sallam, wala naklam shay'an. Inna ma naklam kama ra'ayin Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mutanus. Kana min hadhi Sallallahu Alaihi Wasallam isalu ala al-fardi. Walam yakbar anhu annahu salla sunnata qablaha wala ba'daha illa sunnata al-fajri wal-witri. Walakin lam yamna min taqawwu'i qablaha wala ba'daha. Bahwa kalau tak kau ilmu mutlaki la annahu sunnatun ratibatun li sholati wa thabata anhu annahu shalla yawmal fathi yawmal fathi samani rak'atin duha rak'atin duha terus maka nabi hadis sallallahu alaihi wasallam tak kau ilmu ala rawatilatihi aina ma tawajjahtu bih aina ma tawajjahat aina ma tawajjahat Nah, itu taujahat fil madi, ada tak ta'nis, fa'ilnya nanti hiya, domir hiya kembali ke mana? Rahilah. Terus maka yumi'u, yumi'u bimana yusyaru, yusyiru. Yumi'u fi ruku'ihi wa kana idza arada an yartahila yartahilu. Yartahila qabla an tazigh asy-syamsu aqarra dhuhra ila al-'asri. Wa idza akhkhara dhuhra. Dhuhur. Wa izalat qabla an yartahila shalla dhuhra. Tsumma raqiba. Hasbun. Ya. Mana ada sholat dhuhr? Sholat zuhur ya. Baik. Wa kana yaqsuru arba'iyyah. Dan beliau mengqasar sholat yang 4 rakaat ketika safar. Mengqasar sholat yang 4 rakaat ketika safar. Ya. Ini berdasarkan riwayat ya Muslim dari Ibnu Abbas, faradallahu salata ala lisan nabiyikum fil hadari arba'an wa fis safari ruknaini ruknataini ya wa fil khaufi wa rak'atan. Allah telah mewajibkan salat melalui lisan nabi kalian ketika tidak safar 4 rakaat, yang 4 rakaat ketika tidak safar ya 4, tapi kalau safar rak'atain. Ya, jadi 2 rakaat saja. Nah, ketika sholat khauf lagi perang 1 rakaat. Nanti ada pembahasan sholat khauf. Ya, ketika lagi perang 1 rakaat. Nah, ya ini bimbingannya. Yang dikosor itu yang hanya berjumlah 4. Makanya disebutkan di sini wa kana yaqsuru arba'iyyah. Maghrib enggak boleh dikosor. Maghrib kenapa? Karena dia 3. Fajar subuh apalagi mau dikosor jadi berapa? 1 jadi witir. Baik. Nah. Qasar ini aslinya bahkan ada di Al-Qur'an. Ini kan disebutkan di sini. Wa qala Umayyah bin Khalid. Umayyah bin Khalid berkata, ya, bertanya kepada Ibnu Umar. Inna najidu salatal hadari wa salatal khaufi fil Qur'an. Kita mendapati tentang salat dalam hadar tidak safar mukim, sholat dalam keadaan khauf lagi perang di Al-Qur'an ada. Wala najidu sholat safar. Tapi kita enggak ketemu ini. Bagaimana tata cara sholat safar? Apakah benar enggak ada di Al-Qur'an? Secara global ada. Wa idza daraktu fil ardi falaisa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Nah ini kalau kalian lagi berjalan di bumi, menempuh perjalanan, maka falaisa 'alaikum junahun, maka enggak apa-apa. Tidak ada dosa bagi kalian antak suruh minas sholat. Kalian mengkosor sholat. Ada. Ya. Wa idha darabtum fil ard. Maksudnya idha safartum. Itu kata para mufassirin. Wa idha darabtum fil ard. Itu maksudnya apa? Idha safartum. Kalau kalian safar. Nah. Itu maksudnya. Nah, jadi kata beliau. Tidak ada. Ada sebenarnya. Ya. Makanya Ibnu Umar berkata. Menjawab. Faqala lahu Ibnu Umar. Ya akhi. Ya. Wahai saudara. Inna Allah ba'atha Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa la na'lamu syai'an. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengutus Muhammad dalam keadaan kita enggak tahu apa-apa. Kita ini bodoh jahiliyah. Fa inna ma naf'alu kama ra'aina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam yaf'alu. Nah, kita melakukan apa yang kita lihat dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita ini melakukan apa yang dilihat dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian wa kana min hadi sallam al-iktisar 'ala al-far. Itu dari jawaban dari Ibnu Umar ya. Nah, di antara bimbingan Nabi sallam bahwasanya iktisar 'ala al-far. Ketika safar beliau iktisar 'ala al-far. Maksudnya apa? Ikhtasara yaktasiru, mencukupkan diri. Mencukupkan diri, sholat itu yang fardu aja. Enggak sholat sunnah qobliyah ba'diyah. Walam yuhfad anhu. Ini pernah kita lewati sebelumnya di pasal rakaat, pasal tentang salat-salat rawatib. Ingat enggak? Masih ingat pembahasan tentang salat rawatib? Walam yuhfad anhu, tidak diriwayatkan, tidak dihafal riwayat dari beliau sallallahu alaihi wasallam annahu shalla sunnata qablaha wala ba'daha. Bahwa beliau salat sunnah qabliyah ba'diyah setelah salat wajib illa sunnatul fajri wal witr, kecuali salat sunnah fajar, qabliyah fajar dan witir. Nah, ini. Bisa dipahami sini ya. Kemudian walam yamna, walakin yamna yamna minat tatawu qablaha wala ba'daha. Ya. Namun beliau tidak melarang. Bagusnya sih jangan di, jangan baca yamna ya. Bagusnya apa? Yumna. Ya. Walakin lam yumna. Namun tidak dilarang. Karena kalau walakin lam yamna, fa'ilnya nanti siapa ini? Huwa, dobir musatir huwa. Huwanya kembali ke siapa? Ke Rasul. Rasul apakah tepat gitu. Rasul tidak melarang maupun tidak, ya bisa aja hadisnya takriri. Boleh juga dibaca yumna, boleh. Ya, namun tidak dilarang sholat tatawu, sholat sunnah sebelum maupun sesudah sholat rawatib. Ya, tidak dilarang. Nah, ini karena tatawunya tatawu mutlak, bahwa tatawu ini mutlak. Seperti sholat sunnah mutlak. Kalau sholat sunnah mutlak ya tidak ada larangan. Maka seorang di sholat sunnah kapan aja, ya diinginkan di waktu, ya di selain waktu yang terang. Ya, nah. Kapan aja di sholat dua rakaat, silakan. Pokoknya selain di waktu yang gelap. Nah, kemudian bahwa kata tauhid mutlak la annahu sunnatun ratibatun lis-salati, bukan sholat sunnah ratibah, ya, rawatib yang ada pada sholat wajib, tidak demikian. Nah, ya. Nabi kalau lagi safar menjaga witir, menjaga witir sama apa namanya sholat fajar, sholat fajar. Ya, namun disebutkan ya, nah, ini riwayat yang terkenal sekali. Ya, Rasulullah SAW kalau lagi safar kan sholat sunnahnya di atas kendaraan. Ya berarti sholat sunnah ya. Allah alam ini sholat sunnah apa? Mungkin mutlak. Atau bisa juga ini sholat sunnah witir. Karena ini Allah alam umum yang disebutkan dalam riwayat Anas bin Malik. Kana sallallahu alaihi wasallam idza safara fa arada ayyatatawwa'a istaqbala binaqatihi al-qiblata fakabbara thumma shala haitsu wajjahahu rikabuhu. Nabi SAW apabila beliau safar, beliau hendak mendirikan salat sunnah, maka beliau menghadap kiblat dulu dengan ontaknya. Nah, setelah bertakbir, beliau salat ke arah mana saja ontaknya tersebut. Nah, ini berarti Rasulullah SAW salat sunnah ketika safar, begitu kan? Nah. Baik. Kemudian wasabat anhu sallam annahu shalla yawm al-fath samaniya raka'atin duha. Dan telah sabit dari beliau bahwasanya beliau sesalam salat ya 8 rakaat duha pada yawm al-fath. Pada yawm al-fath. Itu pada penyerangan kota Mekah. Ya. Beliau salat duha 8 rakaat. Nah, ini mengenai sholat duha kita sudah pernah bahas, ya. Ada di antara sahabat yang mengingkarinya, ada di antara sahabat yang menetapkan. Bahkan ada di antara sahabat yang membid'ahkan. Ya, namun yang sahih dia adalah sabit, ya. Berdasarkan hadis surat Abu Hurairah dan yang lainnya. Nah, bahkan digolongkan oleh sebagian fuqaha sebagai sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah. Ya, walaupun dalam hadis Ibnu Mas'ud, ya, sebagaimana kita pernah baca, itu sebaiknya tidak dilakukan di masjid, khusus ke masjid. Ya. Ya. Tapi di rumah masing-masing. Wa kana min hadhihi shalat shalat tatawwu ala rahilati aina matawajjahat bihi wa kana yumi'u fi ruku'ihi. Dan di antara bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau salat tatawu, salat sunnah di atas kendaraannya, hewan tunggangannya, kemanapun arah hewan tunggangannya. Nah, beliau yumi'u, mengisyaratkan kalau ruku beliau menundukkan, kalau sujud lebih rendah lagi isyaratnya. Nah, ini sebagaimana yang tadi hadis tadi disebutkan. Kemudian wa kana idza arada yartahil, ya. Kemudian tatkala beliau berpergian qabla an taghiba syams, beliau berpergian tatkala beliau hendak rihlah, itu sebelum matahari condong, ya, akhara dhuhra, maka beliau mengakhirkan salat zuhur ilal asar, ke waktu asar, jamak takhir. Fa idza zalat, tapi kalau matahari sudah tergelincir, sudah masuk ke waktu zuhur, bergeser dari waktu tengah hari, ya, qabla ayyar tahil, sebelum beliau berangkat rihlah, salat zuhur summa rakiba. Beliau salat zuhur, kemudian baru beliau naiki kendaraan. Ya, berangkat. Ya. Nah, ini permasalahan mengenai qasar salat, masalah salat sunnah di dalam safar. Nah. Kemudian oh, ini tanggung ya. Sedikit lagi sambil makanan tidak jalan hub. Makanan tidak jalan hub. Seibu akhir al-madinah hatta yang ma'abina kawadina isyad. Walau yang pun hati hidjati kau mana akan jujur. Nah. Wa kana idza ajalahu sayru, dan apabila ya tergesa-gesa dalam perjalanan, akhir maghrib, maka beliau mengakhirkan maghrib. Hatta yajma'a bainaha wa baina isya, hingga beliau menjamak maghrib dan isya, ya, jamak takhir. Walam yakun min hadhihi sasab min hadhihi sasab al-jam'u raqiban, dan bukanlah petunjuk Nabi menjamak solat di atas kendaraan. Wala hala nuzulihi, atau ketika turun di tempat tujuan sudah sampai, tidak, tetapi di tengah perjalanan. Nah, ini bukan di antara bimbingan Nabi tersebut, ya. Nah, kemudian kita masuk ke pembahasan berikutnya. Faslun fi hadhihi sallam fi qiraatil Qur'an. Bimbingan Nabi sallam dalam membaca Al-Qur'an. Nah, baca saja. Anwar. La yukhillu. Kiraatahu ayatan ayatan, wayamutu inda qulubil maddi, wayamutu ar-rahmana, wayamutu ar-rahima. Fakana yasta'idu fi awal al-kiraati, wayakulu a'udhu billahi minash shaytanir rajim. وَرُبَّمَا قَالَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ مِنْ هَمْزِهِ وَنَفْثِهِ وَنَفْثِهِ وَكَانَ يُحِبُّ أَنْ يَسْمَعَ الْقُرْآنَ مِنْ وَيْلِهِ وَأَمَرَ بْنَ مَسْعُودٍ فَقَرَأَ وَهُوَ يَسْمَعُ وَخَشَعَ حَتَّى ذَرَفَتْ عَيْنَهُ وَكَانَ يَقْرَأُ قَائِمًا وَقَاعِدًا وَمُتَّضِعًا وَمُتَوَتِّعًا وَمُحَدِّثًا مُحْدِثًا مُحْدِثًا إِلَّا الْجَنَابَةَ إِلَّا الْجَنَابَةَ وَكَانَ يَتَوَنَّ بَلَ الْجَنَابَةَ وَكَانَ يَتَوَنَّ Al-Janabata ya. Nah, terus wa kana yatawanna wa yurajjihu sawtahu ahyana wa hakabannu al-muqaffal tarji'ahu alif a a a dhakarahu al-Bukhari wa idha jama'ta hadha ila qawlihi zayyinu al-Qur'ana bi aswatikum. Hasan, cukup. Nah, yang bimbingan Nabi SAW dalam membaca Al-Qur'an. Nah, wa kana lahu hizbun la yukhillu bih. Dan beliau memiliki hizib. Hizib di sini maksudnya apa? Wirid. La yukhillu bihi. Yang rutin, yang beliau tidak pernah tinggalkan. Hizib maksudnya sini wirid. Bukan hizbiyah, begitu kayak antum kenal hizbi. Tapi maknanya apa? Wirid. Ya. Kemudian wirid dalam membaca Quran. Makanya para ulama menyatakan fayan bagi lil muslim ayya ja'ala nafsihi hizban minal Quran. Ya yaqra'uhu kulla yawmin. Ya, maka selayaknya bagi setiap muslim dia memiliki wirid hizib buat diri dia sendiri yang dia baca setiap hari. Ya entah satu juz, dua juz, tiga juz, atau dua lembar, lima lembar. Yang penting ada wiridnya itu. Nah, setiap hari. Ya. Jadi, silakan baca kitab setiap hari, tapi jangan tinggalkan baca kitab Allah. Wa kanat qira'atuhu tartilan harfan-harfan. Dan tilawahnya Nabi, qira'ahnya Nabi itu tartil. Harfan-harfan, huruf demi huruf. Ya, Nabi SAW mentartilkan Quran. Karena perintah Allah, warattilil Qur'ana tartila, dan tartilkanlah Quran. Ya. Nah. Kalau kata Ali bin Abi Thalib apa maksudnya? Mana tartilnya? Hah? Mengetahui waqaf. Tartil sini, tidak buru-buru dalam qira'ah. Nah, wiyakatiu qira'atahu ayatan-ayatan. Ya, dan dia mematang bacaan Quran ayat demi ayat, ayatan-ayatan. Ya, sebagaimana diriwayatkan dari Ummu Salamah, Ummu Salamah menjelaskan karena yakatiu qira'atahu ayatan-ayatan. Beliau membaca, ya memotong ayatnya ayat per ayat, ya ayat per ayat, tidak menggabungkan sekian ayat dalam satu napas atau lagi. Maka beliau memberikan contoh yang afdal, yaitu waqaf setiap satu ayat, berhenti satu ayat. Nah, ya, apalagi kalau baca Al-Fatihah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allah jawab, hamadani abdi, hambaku memujiku. Jadi bagusnya begitu. Nah, ya. Kemudian berikutnya wa yamuddu 'inda hurufil mad. Nah, beliau mematkan, memanjangkan ketika sampai huruf-huruf mad yang dipanjangkan. Ar-Rahman. Nah, ya fa yamuddu Ar-Rahman. Maka beliau memanjangkan Ar-Rahman, Ar-Rahim. Panjangkan. Ya. Kemudian wakan Rasulullah yasta'idu bi awalil qira'ah. Beliau memohon perlindungan kepada Allah di awal qira'ah. Ya. Wa yaqulu a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini berdasarkan ayat fa idza qara'tal qur'an fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Kenapa? Berarti ini menunjukkan setan hadir. Iya. Karena setan hadir. Ya. Setan hadir setiap seorang qari membaca, dia ingin memberikan talbis kepada qori ketika qori membaca. Ya, mengganggu pikirannya. Kenapa? Kalau pikirannya terganggu, sang qori enggak bisa ngambil manfaat dari qiraahnya. Ya, ingat apa kata Ibnu Qayyim di buku ini juga pernah kita baca. Kewajiban hamba terhadap Quran 3. Yaitu apa? Tadabbur. Yang kedua, tafahum, memahami. Ya, tadabbur merenungi, memahami. Yang ketiga, al-amal. Mengamalkan. Ujungnya ini, setan ingin ingin membuyarkan konsentrasi kita. Kita udah konsentrasi tapi nggak bisa tadabur, ya orang kagak ngerti. Makanya kalau belum paham, pakai mushaf itu yang ada terjemah. Kecuali antum lagi fokus ngapal, murojaah. Tapi ingat, paling banyak itu yang terjemah. Ingat nggak bagaimana kisah salaf dahulu membaca Al-Quran surah Hud sampai berapa bulan? Ya, kenapa? Karena sibuk tadabur. Justru seorang wanita dari kalangan salaf mengingkari orang baca surah Hud satu cuma sekian menit, diingkari. Kayak gini kamu baca Quran katanya. Saya udah sekian bulan ini belum selesai surah Hud. Nah, kenapa? Nah, tadabur. Kalau nggak ngerti, belum paham, baca yang ada terjemahnya. Ya, nanti merujuk ke tafsir. Kalau nggak ngerti, gimana mau tadabur? Ah, gimana mau tadabur? Oh, saya tadabur kok kalau bacaan dengerin Quran, qorinya misalkan syahdu kayak Syekh Hani Arifai, Musyar Rasyid, itu bikin saya nangis. Nangisnya kenapa? Ya, nangisnya gimana? Nangisnya paham enggak? Apa cuma terbawa emosi karena mendengar suara qori yang syahdu? Ah, bukan itu yang diinginkan. Tapi menangisnya karena tadabur, takut akan ancaman. Kayak begitu. Ya. Nanti sang qori bacain ayat utang, karena suaranya itu nangis juga. Bacain ayat utang, bacain ayat waris, nangis juga. Padahal di situ mesti tadabur ya, kita mengilmui. Taibar kalau itu. Ya. Kemudian warubama qala Allahumma inni a'udzubika minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Ya Allah, aku berlindung pada Engkau dari godaan setan yang terkutuk, dari ya, godaannya, hembusannya dan bisikannya. Nah. Ada yang menyatakan wa nafthihi tiupannya itu al-kibr. Ada yang menyatakan itu maknanya demikian. Ya, dari godaannya. Kalau dari hamzihi, ya, apa ya, lupa saya kalau dari hamzihi itu. Dari godaan, kalau dari nafsihi itu kibar, kalau dari nafsihi itu apa? Hembusannya syair. Nah. Tapi berikutnya. Wakana, ini sudah dibaca belum? Udah ya. Yuhibbu ayyasmal Qur'an min ghairi, dan beliau sallallahu alaihi wasallam suka mendengarkan Quran dari orang lain. Wa amara ibnu Mas'udin. Faqara wa huwa yasma'. Beliau memerintahkan Ibnu Mas'ud untuk membaca. Ya, dan beliau mendengar. Wa khasya'a hatta dharaqat aynah, dan beliau khusyuk mendengar dengan khusyuk sampai air mata beliau bercucuran, kedua mata beliau dharaqat. Nah, ini ya. Beliau suka. Nah, kalau dengerin, kenapa suka dengerin? Dapat rahmat. Wa idza qira al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'alakum turham. Supaya dapat rahmat, dengar, simak. Nah, jadi dengerin biar dapat rahmat. Ketika Ibnu Mas'ud mengatakan, Ibnu Mas'ud adab, enggak mau. Masa beliau bacain Quran sedangkan dia tahu Al-Qur'an diturunkan kepada Rasul. Apa kata Ibnu Mas'ud, ya Rasulullah? Aqra'u 'alaikal Qur'an, aqra'u 'alaikal Qur'an wa 'alaika unzila, wahai Rasul. Apakah saya akan bacakan Quran kepada engkau padahal Quran diturunkan kepada engkau? Apa kata Nabi? Inni uhibbu an asma'ahu min ghairi. Ya. Akhirnya Ibnu Mas'ud baca ayat. Fa kaifa idza ji'naka? Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Wah, ini ayat ini bicara tentang Rasul. Bagaimana jika kami datangkan setiap umat sebagai saksi, dan kami datangkan ya engkau sebagai saksi bagi mereka. Maka Rasul bersabda kepada Ibnu Mas'ud, hasbukallah. Dan mereka tersebut disebutkan ya faltafata ila Rasulillah. Maka Ibnu Mas'ud menengok ke arah Rasulullah. Wa idza aynahu, dan kedua mata beliau mengalir. Mengalir bercucuran minal buka. Nah. Wa ra'aitu aynaihi tadrifan, kata Ibnu Mas'ud. Ya. Wa kana sallam yaqra'ul Qur'ana qa'iman, dan beliau sallam membaca Quran ketika berdiri, qa'idan duduk, muttaji'an berbaring, nyender begini maksudnya, duduk bersender. Mutawaddian berwudu wa muhdisan maupun berhadas. Nah, mengenai berhadas, ini pendapatnya Ibnu Qayyim ya. Karena Ibnu Qayyim ya, berpendapat dengan madhab beliau. Adapun madhab Syafi'i tidak. Adapun pendapat madhab Syafi'i tidak. Ya. Karena pendapat madhab Syafi'i, ya, bahwasanya yang memegang membaca Quran dia mesti dalam keadaan bebas hadas. Hadas besar apalagi hadas kecil apalagi hadas besar. Ya, Imam Syafi'i mentafsirkan ayat, apa ayatnya? La yamussu al-Qur'ana illa apa? La yamussuhu illa al-mutahharrun. Ya, tidak ada yang menyentuhnya kecuali orang-orang yang suci. Kata Imam Syafi'i, ya ini mutahharrun itu manusia. Nah, kalau kata ulama yang lainnya, oh enggak, itu maksudnya malaikatnya, Jibril, tidak ada yang menyentuhnya. Ya, kalau Imam Syafi'i enggak. Ya. Nah. Apalagi terdapat riwayat la yamusul Qur'an illa tahirun. Ya, ini ada nih di kitab Imam Malik Al-Muwatta. Ya. Janganlah menyentuh Qur'an kecuali orang yang suci. Nah. Kalau antum berkata, "Loh kan saya yang suci, hatinya suci itu." Ah, ada. Nah, ini zahirnya demikian, ya. Allah a'lam. Illa janabah. Kecuali janabah, kecuali janabah. Ini janabah disepakati ya. Kalau janabah jelas disepakati. Wa kana yataghanna bihi wa yurajji'u sautahu ahyanan. Dan beliau sallallahu ya membaca yataghanna. Yataghanna itu jangan diterjemahin melakukan ya. Membacanya itu dengan ada lantunannya gitu, kayak iramanya. Tapi bukan melakukan, wala yurajji'u sautah ahyanan. Dan terkadang mengulang-ulang bacanya. Terkadang mengulang-ulang. Ya. Bahkan Nabi apa bersabda apa? Laisa minna man lam yataghanna Al-Qur'an. Bukan golongan kami siapa yang tidak ya membaca Quran dengan suara merdu. Ya jangan ada nadanya. Jangan bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Lagi salat kayak begitu. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Ya kan Nabi Mustafa. Enggak ada dong. Itu nasinya kayak para qurra, para qori. Ya. Kemudian Wahaka Abdullah bin Mughafal tarji'ahu. Dan Abdullah bin Mughafal mengisahkan tentang pengulangan yang disebutkan. Apa namanya? Tarji', pengulangan ayat-ayat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah sama rot. Tiga kali. Ini disebutkan oleh Al-Bukhari ya. Ya. Disebutkan oleh Al-Bukhari. Dzakara Al-Bukhari wa idza jama'ta hadza ila qawli zayyinu Al-Qur'an bi aswatikum. Ya. Imam Al-Bukhari menyebutkan apabila nah kemudian itu yang disebutkan oleh Imam Bukhari. Ya. Ini disebutkan salah sama rawat itu berdasarkan riwayat Bukhari ya. Ya, ketika Muawiyah ditanya kaifa kana tarji'uhu, bagaimana tarji' Rasulullah mengulangi ayat itu? Salah samarat kata Muawiyah. Salah samarat. Kemudian kata beliau, wa idza jama'ta hadza ila qawli. Apabila engkau mengumpulkan riwayat-riwayat ini sampai pada sabda Nabi, zayyinul Qur'an bi aswatikum. Hiasilah Qur'an dengan suara kalian. Ya. Diindahin. Ya, Nabi dahulu suka mendengar para sahabat yang bersuara indah. Nah, ini kalau bagus di suara ini nikmat dari Allah. Tapi jangan maksa. Ya, jangan takalluf sampai digurah, diapain. Ya udah. Nah, ada yang suara nikmat, yang bagus ya nikmat. Ya. Yang enggak bagus juga nikmat, cuman lebih nikmat yang dapat suara bagus. Nah, ini husnul shot, ini nikmat dari Allah. Dulu Abu Musa Al-Asy'ari, Allah karuniakan dia suara indah. Ya. Dan Nabi pernah mendengar dia sholat malam dibaca Quran. Nah kalau tarji, ada yang menyatakan itu maknanya bukan mengulang, tapi maknanya tagoni. Apa itu tahsinus shaut? Disebutkan dalam tadi riwayat tarji itu maknanya tagoni. Ya, tagoni. Membaguskan suara, membaguskan tilawah. Nah itu maknanya. Ya cukup ya. Nanti insya Allah kita lanjutkan sampai nanti ke bimbingan Nabi membesuk orang sakit. Ya, subhanallah wa bihamdih, shallallahu la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.